jantung hati. Kemana engkau pergi? Lama sudah ku menanti. Telah lama tak kembali. Sudah ku menanti, telah lama tak kembali. Kemana ku mencari tempatmu sekarang ini? Di mana kau sembunyi? Aku rindu bertemu